Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa jazakumullah. Kemarin sudah kita baca ayat yang ke-143. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa laqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan sungguh sebelumnya kalian telah mengharapkan kematian, mengharapkan syahid seperti saudara-saudara mereka yang syahid dalam perang Badar sebelum kalian menemuinya, maka sungguh kalian sekarang telah menyaksikannya, menyaksikan sebab-sebabnya dengan perang. Wa antum tandurun, dalam keadaan kalian telah mengetahui. Dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, walaqad kuntum tamannawna fihi khatfu ihdata'in fil asal. Dalam firman Allah, dan sungguh kalian mengharapkannya. Tamannawna dalam kata ini ada pembuangan salah satu dari kedua tak dari kata asalnya. Tamannawna ini fi'il mudhari', kata kerja untuk sekarang atau yang akan datang, mengikuti wazan tafa'ala. Ya tafa'alu. Tamanna, ya tamanna. Harusnya tatamannauna. Harusnya demikian. Kemudian tak mudhara'ah itu dibuang menjadi tamannauna. Dalam kalimat ini dibuang salah satu dari kedua taknya dalam kata asalnya. Harusnya tatamannauna. Sungguh sebelumnya kalian mengharapkan kematian. Min qabli an talqauhu, sebelum kalian menemuinya. Haitsu qultum laita lana yauman ka yaumi badrin linana la manala syuhada'uhu. Di mana kalian dahulu kalian menyatakan, duhai kiranya kita juga mendapati satu hari seperti dalam perang Badar, sehingga kita juga bisa menggapai apa yang telah digapai oleh para syuhadanya. Jadi orang-orang yang ada udur dari kalangan para sahabat sehingga enggak bisa berangkat dalam perang Badar, maka semuanya berangan-angan kalau seandainya mereka itu bisa menggapai syahadah, bisa mati syahid seperti sebagian sahabat mereka yang gugur dalam perang Badar. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguh kalian sekarang telah menyaksikannya. Ai sababahu al-kharda, bahwasanya di antara sebab untuk menggapai syahadah, untuk bisa mati syahid adalah berperang di jalan Allah. Kalian sekarang mengalaminya dalam perang Uhud. Wa antum tanzurun ai busara'a tata'ammaluna al-hal kaifahi falima in hazamtum. Kalian dalam keadaan mengetahui, karena kalian tadinya mengharapkan keadaan seperti keadaan dalam perang Badar. Bagaimana dia? Kemudian kenapa kalian menyerah? Wa nazala fi hazimatihim lamma usia anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutil. Wa qala lahumul munafiqun in kana kutila farji'u ila dinikum. Ayat ini turun terkait kekalahan mereka para sahabat dalam perang Uhud ketika diisukan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah terbunuh, sehingga langsung down mentalnya kaum muslimin. Maka orang-orang munafik mengambil kesempatan tersebut. In kana qutil farji'u ila dinikum, kalau Muhammad dia sudah terbunuh, maka kembalilah kalian kepada agama kalian dahulu. Keluarlah kalian dari Islam. Diajak untuk murtad, keluar dari Islam. Maka dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya banyak dari kalangan para sahabat yang luput mengikuti atau menyaksikan perang Badar, karena memang dalam perang Badar Rasulullah keluar tidak dalam keadaan siap perang, tapi sekedar bertujuan untuk menyegat, menghadang kafilah dagang kaum musyrikun. Jadi tidak untuk berperang, tidak untuk tujuan berperang, sehingga tidak semua sahabat berangkat perang. Banyak di antara mereka yang tetap tinggal di Madinah, sehingga kebanyakan dari para sahabat yang mereka luput menghadiri perang Badar, mereka berangan-angan kalau seandainya Allah menyertakan kita dalam perang Badar, di mana teman-teman kita telah mencurahkan segenap kesungguhan mereka sehingga sebagian mereka menggapai syahadah, bisa mati syahid dalam perang tersebut. Duhai, kiranya kita bisa seperti mereka. Maka ketika terjadi perang Uhud dan mereka mengalami kekalahan, maka Allah mengatakan kepada mereka, faqad ra'aitumu, sekarang kalian kan sudah menyaksikan apa yang kalian cita-citakan dahulu, bisa ikut perang bersama Nabi, kemudian kalian berharap bisa mati syahid. Sekarang ini kalian telah menyaksikannya dalam perang Uhud. Kalian benar-benar menyaksikan dengan mata kalian apa yang kalian harapkan. Wa antum tanzurun, Kalian benar-benar menyaksikan sekarang. Lantas bagaimana keadaan kalian? Kenapa kalian tidak bersabar? Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian enggak bersabar, maka ini tidak sepantasnya bagi kalian. Terlebih kalian telah mengharapkan keadaan seperti ini ketika kalian luput dari perang Badar. Maka wajib bagi kalian untuk mencurahkan segenap kesungguhan kalian, mengerahkan segenap kemampuan kalian untuk membela agama kalian. Jangan kalian lemah, bahkan jangan kalian menyerah, atau terlebih kalau mengikuti ajakan orang-orang munafikun kemudian murtad dari agamanya. Karena tersiar berita di saat itu Rasulullah sudah terbunuh. Orang-orang munafik menggembosi, "Ingkana kutila farji'u ila dinikum." Kalau Muhammad sudah terbunuh, untuk apa kalian berjuang mati-matian? Sudah balik kepada agama nenek moyang kalian. Maka Allah ingatkan dalam ayat yang berikutnya, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Afa immata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha shay'a wa sayajzillahu sakirin. Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul, maka telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah kalau dia itu wafat atau terbunuh, kalian akan murtad keluar dari agama kalian? Maka siapa yang berbalik dari agamanya, artinya murtad keluar dari agamanya, maka perbuatannya yang demikian itu tidak akan memadzuratkan Allah sedikit pun, dan Allah akan membalas hamba-hambanya yang bersyukur. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila ka ghairihi in qalabtum ala aqabikum ayraja'tum ilal kufri wal jumlatul akhiratu mahalul istifhamil inkari ay ma kana ma'budan fatarji'u wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurallaha syai'a wa innama yaduru nafsahu wa sayajzillahu syakirina ni'amahu bithabat." Berkata al-Imam As-Suyuti rahimahullah, firman Allah, "Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul yang seperti beliau. Apakah kalau beliau wafat atau terbunuh seperti nabi dan rasul sebelumnya?" Banyak di antara nabi-nabi Bani Israel juga yang terbunuh. "Apakah kalian akan berbalik dari agama kalian?" Artinya apakah kalian akan murtad dari agama kalian? "Raja'tum ilal kufri," apakah kalian akan kembali kepada kekufuran? Maka kalimat yang terakhir ini, "Inqalabtum ala aqabikum," apakah kalau Muhammad itu wafat atau terbunuh, apakah kalian akan keluar dari agama kalian? Ini adalah pertanyaan pengingkaran, artinya enggak butuh jawaban. Artinya Muhammad itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Fatarji'u, kenapa kalian harus murtad dari agama kalian? Kalaupun beliau mati terbunuh, misalnya dalam perangan, maka kalian memiliki Rabb yang tidak mati, maha hidup. Adapun Muhammad sekedar seorang rasul, bisa saja wafat atau terbunuh seperti rasul-rasul sebelumnya. Maka Allah tegaskan, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a, maka siapa yang berbalik dari agamanya, artinya murtad keluar dari agamanya menuju kekufuran, maka perbuatan yang demikian ini tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, justru memadaratkan dirinya sendiri. Dan Allah akan membalas hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat-Nya bisabat, dengan ketegaran. Akan diberi sabat, ketegaran, ketukuhan. Karena perjuangan mereka adalah di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Seandainya pun Rasul mereka gugur dalam peperangan, maka yang mereka perjuangkan adalah agamanya, agama Allah dan yang maha hidup. Dalam ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Rasulullah itu hanya sekedar rasul, bukan rasul yang baru, karena sebelumnya telah ada para rasul yang semisal beliau, sehingga tugas beliau sama dengan tugas para rasul sebelumnya, yaitu menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla, risalah Rabb-nya, untuk menjalankan perintah-Nya. Dan sebagaimana rasul-rasul sebelumnya juga mengalami kematian, tidak langgeng kehidupannya di dunia, maka demikian juga rasul kalian Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga keberadaan mereka bukan menjadi syarat kita itu masih berkewajiban menjalankan perintah Allah kalau mereka ada. Adapun kalau mereka enggak ada, kita boleh keluar dari syariatnya. Tidak demikian. Bahkan yang wajib bagi umat segenap para rasul tersebut adalah untuk beribadah hanya kepada Rabb-nya dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Sehingga kalaupun rasul yang Allah utus ke tengah-tengah mereka wafat atau mungkin terbunuh dalam peperangan, maka kewajiban umat masih terus berlanjut. Kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah itu masih terus berlanjut. Sehingga Allah menyatakan, apa immata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau rasul itu wafat atau terbunuh, kalian balik murtad dari agama kalian dengan meninggalkan risalah yang telah diajarkan pada kalian? Berubah kewajiban untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau syariat berjihad, berjuang di jalan Allah, atau syariat-syariat yang lainnya? Tentu jawabannya adalah tidak. Ini pertanyaan pengingkaran. Kemudian Allah tegaskan, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'an. Siapa yang murtad keluar dari agamanya, perbuatannya itu tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun, justru memadaratkan diri-diri mereka sendiri. Karena Allah Dzat yang Maha Kaya gak butuh kepada hambanya, bahkan gak butuh pada ibadah dari hambanya sekalipun gak butuh, karena Allah Maha Kaya. Bahkan Allah akan menegakkan agamanya dan memuliakan hamba-hambanya yang beriman, meskipun Rasulnya telah wafat, meninggalkan umatnya. Sehingga Allah cela orang-orang yang murtad atau keluar dari agamanya karena sebab mendengar kabar karena Rasulnya sudah terbunuh atau sudah meninggal dunia. Kemudian Allah puji hamba-hambanya yang tegar meneruskan perjuangan Rasulnya untuk meninggikan kalimat Allah di permukaan bumi. Allah nyatakan Allah akan membalas hamba-hambanya yang mensyukuri nikmatnya. Dibalas dengan apa? Dibalas dengan astabat, dengan memiliki ketegaran, tidak lari dari medan perang, tidak goyah keimanannya karena isu-isu yang berkembang. Tidak demikian, tapi tetap tegar. Sehingga di sini Allah nyatakan Allah akan membalas hamba-hambanya yang syakirin. Sementara syukur itu tidak akan terwujud kecuali jika seorang hamba itu bisa menjalankan ubudiyah kepada Allah dalam setiap keadaan. Itu yang namanya rasa syukur. Kalau kita bisa mewujudkan ubudiyah, peribadahan kepada Allah dalam setiap keadaan, maka dalam ayat yang agung dan mulia ini terdapat bimbingan dari Allah bagi hamba-hambanya agar mereka senantiasa memiliki ketegaran. Jangan sampai menggoyahkan keimanan mereka atau menggoyahkan sebagian perkara yang menjadi kelaziman daripada keimanan mereka karena sebab isu yang beredar terkait dengan tokoh kita misalnya. Seperti dalam ayat ini, ketika tersiar berita dusta bahwasanya Rasul gugur, maka sebagian para sahabat langsung turun semangatnya. Ketika tersiar Rasulullah telah gugur, sehingga kaum munafikun mengambil kesempatan yang demikian itu. Kalau Muhammad sudah mati, untuk apa kalian berperang? Kalian balik kepada ajaran kalian sebelumnya, agama kalian sebelumnya. Maka gak boleh ada sifat semacam itu pada diri seorang mukmin. Dalam keadaan apapun kita harus tegar, gak boleh goyah keimanan kita, kemudian ketakwaan kita karena isu-isu yang beredar. Ini perkara yang sangat penting. Karena sering, karena isu-isu yang beredar, akhirnya semangat seseorang untuk menjalankan amal ketaatan menjadi lemah. Misalnya terdengar berita misalnya, oh tertangkap seorang pelaku teror, oh ternyata pelakunya bercadar, celananya cingkrang, berjenggot. Berarti yang demikian itu teroris. Akhirnya yang tadinya pakai celana cingkrang, yang tadinya istrinya bercadar, ini nanti tambah repot nanti, gak usah apa bercadar lah untuk saat-saat semacam ini. Bukan demikian keadaan seorang mukmin. Karena cadar, celana di atas mata kaki, berjenggot, itu bukan ciri teroris. Itu bagian dari syariat Islam yang dituntunkan dalam ajaran kita. Adapun kita terhadap pemahaman teroris macam itu, maka kita sangat mengecam. Karena ajaran semacam itu sama sekali tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. tidak diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita beragama merujuk pada bimbingan kitab Allah dan sunnah Rasulullah yang sahihah, seperti yang telah diamalkan oleh generasi terdahulu umat ini, para sahabat. Pelajari, kaji para sahabat dalam mengamalkan agamanya itu bagaimana, tiru mereka. Para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, bagaimana mereka mengamalkan agamanya, tiru mereka. Kemudian atba'ut tabi'in, dari kalangan para a'immatul huda, al-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, al-imam Muhammad, para a'immatul huda yang lainnya, al-imam al-Bukhari wal-Muslim, dan baqiyatul a'immah, para imam yang lainnya. Bagaimana mereka mengamalkan agamanya? Pelajari, kaji. Buku-buku mereka masih utuh sampai sekarang. Maka dengan itu kita meneladani, sehingga gak boleh goyah keimanan kita karena isu-isu yang tidak jelas yang beredar. Kehilangan seorang pemimpin, meskipun dia itu pemimpin yang besar, karismatik, wibawa, disegani di tengah-tengah umatnya, gak boleh kemudian menjadi sebab goyahnya keimanan kita. Gak bolehnya demikian itu. Justru yang harus tertanam pada diri seorang mukmin, tujuan kita di dalam mengamalkan agama ini adalah semata-mata untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah, peribadahan kepada Allah dalam setiap keadaan. Ibadah yang harus dibangun di atas adillah, karena kita dituntun untuk mengenal Islam itu bil adillah. Apa itu adillah? Apa itu dalil-dalil? Qala Allah wa qala Rasul. Kenali Islam dari kalam Rabb kita dengan Al-Qur'an. Kenali Islam dari kalam Rasul kita, artinya hadis-hadis beliau yang sahihah. Maka Islam dikenali dengan dalil-dalilnya. Islam tidak dibangun di atas akal. Karena Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, "Lau kana dinu bi ra'yi, lakana asfalu khuffi aula bi mashi min a'la." Kalau agama itu dasarnya akal, dalam syariat mengusap sepatu saat berwudu, tentu bagian bawah ini lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya, kan? Yang kotor kan kaos kaki kan bagian bawahnya, sepatu kan bagian bawahnya. Kenapa syariatnya disuruh mengusap atasnya? Karena agama tidak dibangun berdasarkan akal. Agama tidak dibangun berdasarkan perasaan, tidak sama sekali. Tetapi agama dikenali berdasarkan dalil-dalilnya. Qala Allah, qala Rasul. Dari situ kita akan bisa mengenali agama kita. Ayat yang berikutnya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi as-sakirin. Maka tidak ada satu jiwa pun yang akan menemui kematiannya kecuali semuanya dengan seizin Allah. Sudah tertulis, ditetapkan ajalnya, ketentuannya. Maka siapa yang menginginkan balasan dunia, maka kami akan berikan bahagianya dari balasan dunia yang dia inginkan. Siapa yang menginginkan pahala akhirat, kami juga akan berikan padanya bahagianya dari pahala akhirat, dan kami akan membalas hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat kami. Diterangkan ayat ini oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah ay bi qada'ihi kitaban masdarun ay kataballahu dhalika muajjala ay muaqqata la yataqaddamu wa la yata'akhkhar falima in hazamtum wal hazimatu la tadfa'ul mauta was-sabatu la yaqta'ul hayah wa may yurid bi amalihi thawabad dunya ay jazaa'ahu minha nu'tihi minha ma kismalahu wa la hadda lahu fil akhirah wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha ay min thawabiha wa sanajzi as-sakirin. Kata As-Suyuti rahimahullah, tidak ada satu jiwa pun yang akan mengalami kematian kecuali pasti dengan seizin Allah, dengan ketetapan Allah. Kitaban, ini kata dasar, masdar dari kata yaktubu kitaban, artinya Allah telah menulis yang demikian itu. Fulan akan menemui kematiannya pada jam sekian hari ini, tahun sekian, sudah ditulis oleh Allah. Mu'ajjalan, sudah ditetapkan waktunya. Gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Kemudian kenapa kalian menyerah? Ketika tersiar berita Rasul sudah gugur dalam perang Uhud, dengan menyerah gak bisa menolak kematian. Artinya meskipun kalian menyerah, kalau ditakdirkan mati pun akan mati. Wasabat layak taul hayah, kalau kalian tegar dalam perjuangan kalian, itu pun tidak bisa memutuskan kehidupan. Sehingga jangan karena tersiar kabar Rasul kalian meninggal kemudian kalian mundur, lari. Karena hal itu belum tentu bisa menolak kematian. Adapun yang tetap gigih berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, membela agamanya, itu pun belum tentu bisa memutuskan kehidupannya. Khalid Ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu, mungkin ratusan peperangan yang dia jalani, setiap berperang senantiasa mengharapkan syahadah. Namun cita-cita beliau untuk gugur di medan laga itu tidak terwujud. Bahkan beliau gugur, meninggal di atas pembaringannya. Karena peperangan belum mesti menyegerakan ajal seseorang. Tidak ikut dalam peperangan belum mesti bisa menjadi sebab panjangnya umur seseorang. Wa may yurid bi amalihi thawabad dunya. Kemudian diingatkan oleh Allah, siapa yang menginginkan dengan amalannya itu adalah balasan dunia, ay jazaa'ahu minha, balasan dari dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan padanya bagian dari dunia yang dia inginkan. Ma kismalahu wa la hadda lahu fil akhirah, namun dia enggak akan mendapatkan bagian dari kenikmatan akhirah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan bab, diantaranya Syaikhul Islam At-Tamimi rahimahullah, bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya, bab termasuk kesyirikan kalau seseorang melakukan amal soleh tujuan dan niatannya itu untuk dunia, termasuk kesyirikan. Rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud, agar jabatannya langgeng, agar anaknya sukses dunianya dan lain sebagainya. Terancam dengan firman Allah, wa may yurid bi amalihi thawabad dunya, kata Suyuti, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, kemudian di akhirat dia enggak dapat bahagian apapun. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha, namun siapa yang dia hanya menginginkan pahala akhirat dari setiap amal soleh yang dia lakukan, kami pun akan berikan padanya bahagian dia dari kenikmatan akhirat. Aimin sawabiyah. Dan kami akan membalas hamba-hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai kita punya niatan-niatan untuk dunia dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Dikhawatirkan kita akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena seperti tadi disebutkan dalam kitab Tauhid, bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan kalau seseorang menginginkan, meniatkan dengan amal solehnya itu balasan dunia. Ini termasuk kesyirikan. Maka ayat yang agung dan mulia ini menjelaskan kepada kita dari apa yang telah dikhabarkan oleh Allah, bahwasanya Allah akan memberikan manusia balasan dunia dan balasan akhiratnya itu tergantung dengan niatan masing-masing. Siapa yang menginginkan balasan dunia akan diberikan oleh Allah, namun di akhirat enggak dapat bahagia. Siapa yang dengan amal solehnya menginginkan pahala akhirah akan diberikan oleh Allah secara sempurna. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Masing-masing kami bentangkan pada mereka dan mereka semua dari pemberian Rabbmu. Yang menginginkan balasan dari dunia dan kemewahannya dengan amal soleh yang dia lakukan juga akan dilapangkan oleh Allah. Siapa yang menginginkan balasan akhirat dari amal soleh yang dia lakukan juga akan dipenuhi pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan akhiratnya. Allah akan membalas hamba-hambanya yang bersyukur. Di sini tidak disebutkan jenis balasan yang akan Allah berikan kepada mereka yang bersyukur. Cukup Allah nyatakan sanajzis syakirin, kami akan balas mereka-mereka yang bersyukur. Tidak disebutkan jenis balasan mereka, ini untuk menunjukkan agung dan besarnya balasan yang disiapkan oleh Allah untuk as-syakirin, untuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena yang bisa bersyukur di antara hamba-hamba Allah itu hanya sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Maka ini untuk mengetahui bahwasanya balasan yang akan didapatkan oleh setiap hamba dalam kehidupan akhiratnya itu sesuai dengan kadar rasa syukur dia kepada Allah. Kiratan wa kasratan wa hasan, sedikit apakah banyaknya, baik ataukah kurang baiknya, artinya mencapai derajat yang tertinggi, termulia atau biasa atau yang agak rendah, tergantung kadar syukur kita kepada Allah. Semakin tinggi, semakin banyak syukur kita kepada Allah, maka akan semakin besar pahala balasan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. maka demikian juga semakin kecil rasa syukur seorang hamba kepada Allah, maka sesuai kadar syukurnya dia akan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan syukur. Apa itu syukur? Syukur adalah ketika seorang hamba bisa menyandarkan nikmat itu kepada sang pemberi nikmat, kepada Allah. Dia sandarkan nikmat itu kepada pemberinya, dia akui dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisannya, dan nikmat yang telah Allah limpahkan pada dirinya itu dia gunakan di jalan-jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dengan itu dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa mensyukuri nikmatnya, sehingga dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam agar kita membaca doa yang beliau tuntunkan di akhir salat kita, di akhir tasyahud kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku minta pertolongan kepada Engkau, tolonglah aku ya Allah untuk bisa senantiasa berzikir mengingat-Mu, untuk bisa senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan tolonglah aku untuk bisa beribadah dengan baik kepada-Mu, sehingga untuk bisa menjadi hamba yang dzakirin, banyak mengingat Allah, hamba yang syakirin, banyak bersyukur kepada Allah, dan hamba yang bisa beribadah dengan baik kepada Allah butuh pertolongan kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Ikhwani fillah, azani wa jazakumullah, mungkin ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.